Semua rasa hati manusiamu untuk membagi kisah atas nama cinta. Derai air mata di setiap sujudmu seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan butak